warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي الله رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى menciptakan kita semua pada bentuk yang paling bagus, paling indah dan komplit, fi ahsani taqwim. Allah Azza wa Jal berikan kepada kita perangkat-perangkat. Yang perangkat-perangkat itu dipergunakan, dipersiapkan untuk menyerap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada kita. Sehingga tatkala ada datang syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala ada syariah dan ahkam dari Allah Azza wa Jal, dengan perangkat-perangkat itu manusia bisa memahami, manusia bisa menganalisa, manusia bisa mengaplikasikan apa yang telah dia serap dan dia pahami. Perangkat-perangkat tadi adalah panca indera. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ansha'akum, memunculkan kalian, menciptakan kalian, dan Allah buatkan buat kalian as-sam', pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit yang bersyukur. Sehingga barang siapa yang mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya, dia akan beruntung. Namun tatkala ketiga perangkat ini khususnya dia sia-siakan, dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan merugi. Sehingga tumpuan di dalam pertanggungjawaban pada ketiga organ ini. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau ikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan. Tatkala ketiga organ ini, perangkat ini ditutup, bahkan tidak bisa digunakan lagi dalam hal-hal yang bermanfaat, kecelakaan bagi orang itu. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sama saja engkau beri peringatan mereka atau tidak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah kunci mati hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan ada ghisyawah, tutup tirai di hadapan mata-mata mereka, sehingga tak berguna peringatan yang ditujukan kepada mereka. Tiada arti dan guna nasihat yang ditujukan kepada orang-orang ini. Maka bersyukurlah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tiga indera ini, dan Allah berikan taufiq hidayah kepada kita untuk mempergunakannya dalam hal-hal positif, dalam hal-hal kebaikan, dalam perkara khairat, dalam perkara amalan-amalan yang saleh. Di dalam tubuh kita ini, ikhwati fillah, azan ya Allah wa yakum jami'ah, juga ada dua kekuatan penting. Dengan dua potensi ini, seorang hamba akan mendapatkan sa'adah, keberuntungan dan kebahagiaan. Kedua kekuatan itu adalah quwwatun ilmiyah. Yang kedua adalah quwwatun amaliyah iradiyah. Kekuatan ilmiah berupa analisa. Dia berpikir, menganalisa, memperhatikan. Yang kedua adalah quwwatun amaliyah iradiyah. Kekuatan amalan dan keinginan untuk mengaplikasikan apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia teliti, apa yang telah dia analisa. Quwwatun ilmiyah ini akan sempurna, akan berarti dan berguna tatkala kekuatan ilmiyah tadi, dengan kekuatan ilmiahnya tadi, dia bisa mengenal fatirihi wa bari'ihi. Dia bisa mengenal penciptanya. Bisa mengenal bari'nya, khaliknya, pencipta dia. Demikian juga dia bisa mengilmu tentang asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta mengetahui jalan menuju kepada Allah azza wa jalla. mengerti ada rintangan-rintangan di dalam menelusuri jalan Allah. Afat yang merintangi, yang mengkaburi jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Serta dia mengerti kapasitas dirinya, aib nafsunya, dan keterbatasan dirinya itu. Dengan seorang yang mengerti hal ini, maka dia akan selalu dan senantiasa meminta pertolongan dan bantuan kepada fatirnya, kepada bariknya, khaliknya jalla wa'ala. Sedangkan yang kedua, kekuatan amaliyah, kekuatan untuk beramal, mengaplikasikan, merealisasikan dari ilmu yang telah dia cerna, yang telah dia fahami, untuk dia praktekan. Maka ini tak akan sempurna, melainkan tatkala dia beramal dengan ikhlas, ketulusan jiwa, kebaikan niat, dan cocoknya amalan-amalan tersebut yang dia akan amalkan sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pun mengakui dia bisa melakukan ini dan itu. La hawla wa la quwata illa billah. Dia bisa melakukan suatu amalan, perbuatan, mengaplikasikan ilmunya, merupakan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kekuatan dirinya, bukan dari kepandaian ilmunya, namun semata-mata dia menyaksikan ma'unah Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu menjaga ini. Maka ini, apa yang dijelaskan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Kitabul Al-Fawaid, terkandung pada surat Al-Fatihah, terkandung dalam Al-Quranul Azim, Sab'ul Mathani, Umul Kitab surat Al-Fatihah, di mana alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, terkandung padanya pengertian dan keilmuan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, serta asma wa sifat, bahkan asmaul husna, nama-nama asmaul husna beredar pada tiga nama yang terdapat dan tertera dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah Allah, alhamdulillah Allah. Yang kedua Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Yang ketiga Allah lah Ar-Rahman. Seluruh sifat-sifat rububiyah Allah Azza wa Jal kembali kepada nama Allah Ar-Rabb. Seluruh sifat-sifat uluhiyah Allah Ta'ala kembalinya kepada nama Allah Allah. Sedangkan seluruh sifat-sifat kebaikan, kedermawanan kembalinya kepada nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dan ketiga nama ini tidak boleh disandang melainkan Allah Azza wa Jal. Allah, Ar-Rabbu, dan Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina ra'uhur rahim. Disifati Rasulullah SAW dengan ra'uf. Disifati Rasulullah SAW dengan rahim. namun tidak disebutkan Rahmana, sehingga nama khusus bagi Allah Ta'ala dari Asma'ul Husna adalah lafzul jalalah Allah. Allah Ar-Rabbu dan Ar-Rahman. Tatkala dia mengilmui tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma al-husna Allah subhanahu wa ta'ala, seorang tadi mengetahui as-sabil, at-tariq al-musil ilaih, jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada jalan menuju kepada Allah melainkan dengan al-ibadah. Sehingga Allah telah nyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Maka jalan al-musil ilallah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ubudiyah kehadrat Allah, ibadah kehadrat Allah Ta'ala. Dan inilah tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang tatkala kita meneruski jalan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bunayyatut tariq, persimpangan-persimpangan jalan, syahawat wasyubuhat, fitan terus mengelilingi manusia. Bahkan iblis pun telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Bani Adam dari seluruh arah. Thumma la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Arah depan, belakang, kanan, kiri dikelilingi oleh syaitan, sehingga kita sangat membutuhkan hidayah dari Allah, mengetahui subul syaitan, subul syubuhat wa syahawat. Maka keilmuan tentang afat, penghalang-penghalang di dalam menuju jalan menuju Allah Ta'ala harus dikuasai. Harus dikuasai. Sehingga setelahnya Allah nyatakan, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Seandainya bukan petunjuk dari Allah, kita tidak bisa sholat. Seandainya bukan hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak bisa mengenal sunnah. Betapa banyak orang melakukan ini dan itu, namun tidak tepat dengan Al-Kitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun meleset. Maka doa yang paling agung, paling berguna dan bermanfaat buat manusia adalah Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga surat ini sebagai salah satu arkanus salah, rukun-rukun salat adalah qiraatul fatihah. La salata illa bi fatihatil kitab. Yang terdapat padanya doa yang agung kehadrat Allah Ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya orang yang diberi nikmat tatkala ilmunya benar. Keilmuan dengan beberapa hal tadi, amalannya pun benar. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Sedangkan maghdub, yang dimurkai, karena rusaknya amalan. Rusaknya amalan. Waladhalin karena rusaknya kekuatan ilmu. Sehingga dua kekuatan ini tatkala terbimbing, seorang akan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala salah satunya rusak, kuwatun ilmiyatun fasid, fasidah, rusak, maka akan muncul, maka akan turun kemurkaan dari Allah Ta'ala. Sehingga penafsiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-maghdhub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Tahu ilmu, namun tidak diamalkan ilmunya itu. Rusak pengamalannya. Waladhalin, tersesat. Rusak keilmuannya. Rusak keilmuannya. Tadi orang-orang Yahudi rusak dalam hal kuwatul amaliyah. Sedangkan hala kuwatul ilmiyahnya rusak. Sehingga tersesat. Merekalah orang-orang Nasara. As-siratul mustaqim. Ihdina as-siratul mustaqim. Tentunya yang mengarahkan, memberikan bimbingan ke jalan yang lurus, yang paten dan jelas adalah Alkitab, Al-Quranul Karim. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala melalui lisan para jin. Allah mengisahkan dan menghikayatkan tentang ucapan mereka seusai mereka mendengarkan kalamullah dari Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima bayni adih yahdi ilal haqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang memberikan bimbingan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan ke jalan yang lurus. Tidak diragukan lagi Al-Quran sebagai al-hadi, pembimbing, penunjuk kepada jalan yang lurus. Sedangkan yang kedua adalah as-sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu memberikan bimbingan petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga Allah nyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian wahai para sahabat mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian mendapatkan petunjuk. Namun pandangan, pemahaman orang beragam, berbeda-beda ketika memahami Alkitab wa sunnah. Ada kalanya benar, ada kalanya salah, sehingga mengharuskan prinsip yang ketiga, yaitu memahami Alkitab wa sunnah dengan pemahaman pendahulu umat ini. Merekalah salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga Allah nyatakan, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ketika disebutkan siratal mustaqim, mereka adalah Abu Bakar wa Umar. Dan beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dan mengaplikasikan ilmu itu. Tidak pantas untuk menyandang pujian dan rekomendasi dari Allah Ta'ala ini. melainkan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada firman Allah alladzina an'amta alaihim di sini merupakan perkara yang sangat penting, terlebih dewasa ini yang banyak sekali kelompok-kelompok, paham-paham, harokah-harokah yang mengklaim diri mereka Alkitab wa Sunnah. Sampai pun Ahmadiyah pun mereka menganggap diri mereka Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita tuntut ala fahmi man, dengan pemahaman siapa Alkitab wa Sunnah ini? Apakah dengan pemahaman Nur Hasan Ubaidah ala RDI? Ataukah berlandaskan pemahaman Hasan Al-Banna ala Ikhwani? Ataukah Al-Kitab wa Sunnah ala Muhammad Ilyas versi Tablighi? Atau bagaimana? Sehingga mengharuskan rukun yang ketiga ini, alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka tidak memahami Al-Kitab wa Sunnah, merekalah yang dijamin keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala memuji mereka di dalam banyak ayat dalam surat Al-Hasyr, demikian juga surat At-Taubah dan beberapa yang lainnya. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Orang-orang yang pertama dan awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah azza wajalla. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Muslim, khairun nas ya qarni tsumma alladzina lunahum tsumma alladzina lunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Oleh karenanya tatkala ada ikhtilafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan wejangan kunci keselamatan tatkala menyebutkan fa innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka kunci an-najah adalah fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidil mahdiin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajir wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak, ikhtilafan katsira, bukan satu, dua, tiga, namun banyak. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menulis, beliau menggaris satu khatan biyadihi, lurus. Kemudian menggaris dari garis yang lurus itu ke kanan dan ke kirinya. Rasulullah menunjuk kepada garis yang lurus itu, hadza sabilullah mustaqim. Wa hadhihi subul, dan ini jalan-jalan yang tidak ada pada jalan itu melainkan syaitan menyeru ke jalan tersebut. Lantas beliau mengatakan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u fala tattabi'us subula fatafaraqa bikum an sabili. Lantas beliau membacakan firman Allah Ta'ala, inilah jalanku yang lurus, ikutilah ia. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. syubhat wasyahawat, sehingga kalian akan tercerai-berai, terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bi sunnati, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ay tariqati wa syari'ati, jalanku dan syariatku. Bukan sunnah muqabil al-wajib, lawan dari wajib. Tidak. Namun sunnah di sini, syariat beliau, jalan yang telah dan pernah ditempuh oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Mereka lah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Masa kemasan Islam pada masa-masa mereka. Sedangkan sunnah al-khulafa'ir rasyidin disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ada dua pemahaman sunnah para sahabat, sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Yang pertama, sunnah al-khulafa'ir rasyidin itu merupakan aplikasi praktek dari sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Sedangkan yang kedua, pemahaman mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW yang pemahaman itu samar atas selain mereka. Karena mereka lah yang langsung menyaksikan asbabun nuzul ayat ini dan ayat itu. Tahu persis asbabul wurud hadis ini dan hadis itu. Sehingga mereka yang ahlinya menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Sehingga jauh dari perbuatan Yahudi, yuharifuna al-kalimah amma wadi'ihi. Hada pemahaman al-khulafa ar-rasyidun, sunnah al-khulafa ar-rasyidun, sunnah Rasul yang dipraktikkan oleh mereka. Yang kedua adalah pemahaman mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW yang pemahaman itu samar atas selain mereka. Lihatlah sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Praktek apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terhadap sunnah Rasul. Bimbingan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak ada hari dan malam yang lebih kelam melainkan malam dan hari itu, dan tidak ada hari dan malam yang lebih terang dan gembira ketimbang beliau atau ketika beliau memasuki kota Madinah. Maka di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beberapa kabilah Arab murtad dari agama Allah azza wa jalla yang ada di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya telah menginstruksikan pasukan perang. Beliau tunjuk Usamah bin Zaid sebagai komandannya dan panglimanya menuju ke arah Romawi untuk memerangi orang-orang Romawi setelah Jaziratul Arab secara keseluruhan menjadi negeri-negeri Islam. Tatkala menyaksikan kondisi yang sangat genting ini, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap mengarahkan pasukan Usamah bin Zaid yang tertunda dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid sudah diinstruksikan menuju target operasi, daerah operasi ini. Ketika mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kembali. Seusai kemufakatan musyawarah. Ditunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Melihat kenyataan ini seakan dilematis. Orang-orang pun berpikir, bagaimana ini kalau pasukan Usamah bin Zaid diarahkan keluar Madinah, keluar wilayah Muslim, sedangkan ini banyak yang murtad. Gimana nanti jadinya? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bersikeras, teguh pendirian, aku tak akan memalingkan pasukan Usamah dari wilayah yang telah dijadikan sebagai target operasi oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka, walaupun anjing-anjing kota Madinah menggigiti kaki-kaki istri Rasulullah SAW. Wallah, tetap aku arahkan pasukan Usamah bin Zaid ke tempat yang telah diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Tatkala beliau mengarahkan pasukan Usamah bin Zaid yang masih belia. Masih belia, terhitung belia. Radiyallahu ta'anhu ini. Melihat pasukan yang banyak keluar dari Jaziratil Arab, dari negeri Islam. Maka orang-orang yang murtadin ini pun akhirnya ciut nyali untuk murtad dari agama Allah. Terhalangi banyak orang untuk melakukan riddah. Hikmahnya begitu besar. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, "May yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti la biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Demi Allah, merekalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak terhalangi orang dari perbuatan riddah dengan sebab apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini. Tetap ini sunnah Rasul. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Tak akan aku mundur sesentipun. Karena ini memang bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu banyak jasa Khulafa Ar-Rasyidin. Tatkala Abu Bakar mengarahkan pasukan Khalid bin Walid memerangi Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Pada pertempuran itu para qurra, penghafal Al-Quran pun gugur di medan tempur. Maka Umar mengajukan ide kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit, di kertas dan sebagainya, dikumpulkan untuk menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Quranul Karim. Kan ini banyak penghafal-penghafal Al-Quran gugur di medan tempur. Akhirnya pun menerima Abu Bakar ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya dikumpulkan dari perpah ini, dari ini kumpulkan dan dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar hanya 2 tahun lebih sedikit memegang tabuk kekhalifahan, lantas beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Maka masahif yang berceceran tadi, yang sudah disatukan tadi pun diserahkan kepada Umar. Dan tatkala Umar terbunuh, menjadi syahid, doa beliau makbul dan mustajab. Ya Allah, matikanlah aku di negeri yang dicintai oleh Rasulmu. Dan jadikanlah aku syahidan. Orang-orang pada heran. Ini enggak ada perang lagi di Madinah ini. Kenapa dia berdoa semacam itu? Subhanallah, doa beliau mustajab. Ibnu Muljim, seorang majusi yang tidak pernah sujud sekalipun. Seorang yang kafir tulen. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bergugur sebagai syahid radhiyallahu anhu, yang akhirnya kumpulan-kumpulan tadi, masahib tadi, tulisan-tulisan Al-Qur'an tadi pun diserahkan kepada putrinya sebagai ummul mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, disimpan oleh Hafsah. Dan tatkala pada kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada pertempuran melawan orang-orang Ajam. Pada suatu ketika berselisih dalam permasalahan qiraah, bacaan ayat kok beda ini? Khawatir akan terjadi ikhtilaf, bahkan pertumpahan darah. Mengantisipasi hal itu lebih besar lagi, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun mengumpulkan para qurra, yang kemudian Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai pimpinan tim untuk merumuskan penulisan Al-Quran, Mushaf Al-Quranul Karim. Bentuk panitia khusus, pansus untuk menulis, mencetak Mushaf Al-Quranul Karim. Apabila kalian berikhtilaf, maka kembalikan bahasa itu kepada bahasa Quraisy, karena Al-Quran ini turunkan dengan bahasa Arab dan turunkan kepada orang-orang Quraisy, dialek-dialek Quraisy, sehingga sepakat dan menjadi mushaf yang dengan disediakan apa? Mushaf Utsmani. Dan dibagikan setelah dicetak tadi ke beberapa tempat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, jasa khulafa rasyidin di dalam menjaga agama Allah Ta'ala begitu besar, begitu besar, sebagaimana jasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Islam ini, di dalam membantah syubhat al-khawarij, di dalam membantah syubhat asy-syiah, begitu besar sebagai contoh, sebagai aplikasi dari pengamalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap terhadap orang-orang khawarij. Walaupun memang di masa beliau tidak ada negeri kafir yang ditaklukkan, namun subhanallah, menjaga modal keutuhan kemuliaan Islam nyata di masa khulafa, di masa khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga sangatlah relevan, sangatlah tepat, klop dan aliat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi ikhtilafat ini, kembalikan, peganglah as-sunnah, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Ini jalan keselamatan. Bukan saja menunjukkan kepada kebenaran Rasulullah SAW, namun menghati-hatikan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan di dalam memegang tadi Rasulullah SAW menekankan tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham, mengkinayahkan, mengkiaskan, menggambarkan cara yang sangat kokoh kuat di dalam memegang sesuatu. Ini memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Jangan ragu-ragu, jangan maju mundur, pegang erat-erat walaupun panas dan besar resikonya. Walaupun keluarga akan demikian, walaupun masyarakat begini, walaupun istri begitu, tetap pegang erat-erat. Dan tatkala banyak rintangan, godaan, aral melintang di hadapan pemegangan terhadap sunnah itu, semakin besar pula ganjarannya, semakin agung juga fadilahnya. Sehingga seorang yang berpegang teguh terhadap agamanya di masa-masa semacam itu, kalqabit 'alal jamr, seperti seorang memegang bara api. Dan dia mendapatkan khomsiin, 50 orang yang mengamalkan semisal amalan yang dia amalkan, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat komplain bertanya, ya Rasulullah, 50 orang itu dari kami atau dari mereka? Bal minkum, bahkan dari kalian. Hadis ini motivator. Dan untuk memotivasi kita, agar kita berpegang teguh seerat-eratnya dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun radiyallahu ta'ala mu'ajma'in. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Pegang erat-erat. Walaupun banyak rintangan, setiap ada fitan sebaiknya perhatikan. Ini pemahaman salaf tidak ini. Ini menurut bimbingan para salafun salih, bimbingan Rasulullah, para sahabat ataukah tidak ketika terjadi fitnah. Lihatlah tatkala para tabi'in mendengar fitnah Qadariyah, beliau melaporkannya kepada Ibnu Umar. Dan mereka menjalankan hadis Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang senior di kalangan kalian. Kabirah, kabir fisin, besar pada usianya, tua, dan besar pada keilmuannya. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, kabir fisin, besar, artinya tua, sudah sepuh, sehingga emosional itu jauh dari keperabiannya. Ketergesa-gesaan pun jauh dari karakternya. Sehingga semuanya pertimbangan. Tidak ada nafsu, tidak ada emosional. Dipertimbangkan. Pikirannya jauh, tidak dangkal dan tidak sempit. Sehingga para tabi'in tatkala ada muncul fitnah Qadariyah, mereka pun melaporkan fitnah itu kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar membantahnya. Dinyatakan oleh mereka yang ini muncul di Kufah, inal amra unuf, sesungguhnya perkara ini unuf, baru muncul, Allah baru tahu ketika ada kasus, sebelumnya Allah tidak tahu. Ingkarul qadar. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, katakan kepada mereka, sesungguhnya Ibnu Umar berlepas diri mereka. Mereka pun bera'ah berlepas diri Ibnu Umar. Demi Allah, seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa zahaban, berupa emas, maka billahullah, Allah tak akan menerimanya. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman terhadap takdir. Baru membawakan hadis ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti tatkala ada fitan, masalah, sunnah al-khulafa ar-rasyidun, sunnah as-salafun as-salih, mengembalikan perkara-perkara yang sifatnya nazilah, insidental, kontemporer, yang baru muncul sebagainya, kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan masing-masingnya tahu diri. Jangan dia seorang yang masih muda, keilmunya pun masih banyak yang lebih tua, yang lebih mendalam, berbicara urusan itu. Tunggu, bukan berarti ini taklid. Sedikit-sedikit kamu Syekh Robi kamu. Kalau enggak dari dia, kamu enggak terima. Wah, sudah ngerecehkan Syekh Robi ini. Sedikit-sedikit Syekh Ubaid. Kalau enggak dari dia, kamu enggak mau dengar. Hei syahada. Ikhwati billah azani Allah wa yakum hadha. Sehingga jangan bingung tatkala fitan. Dan fitan itu terus bermunculan. Dan kita tidak merasa aman. Hati kita di antara dua jemri ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Au yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membalikkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Terkadang pada kasus ini, fitnah ini kita selamat. Dan na'udzubillah pada kasus yang berikutnya kita tak selamat. Maka Allah, Allah fi anfusikum. Dan pegang. Pegang prinsip ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dengan pandangan yang tepat. Aplikasi yang benar. Jangan bingung. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Apalagi ta'asub syukuh, ta'asub ustaz, ta'asub ini. Tidak. Jauhkan itu. Berpikir dengan cermat. Tadi, kuatun ilmiah dan kuatun mada? Amaliyah gunakan. Kita ada potensi baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada potensi baik pada diri kita. Kembangkan potensi itu. Kuatun ilmiah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kuatun amaliyah juga semacam itu. Kembalikan kepada diri kita tadi. Allah sudah memberikan fasilitas. Perangkat. Gunakan perangkat itu dengan sebaik-baiknya. Sembari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Jiwai. Jangan hanya kita berucap. Jangan hanya kita mengucapkan doa. Namun berdoalah kepada Allah azza wa jal. Karena doa akan mustajab. Tatkala hatinya itu hadir. Tidak ghafil. Tidak lalai. Betapa banyak orang berdoa setiap pada sholat berdoa. Namun tidak faham apa yang diucapkan bahkan. Atau hanya rutinitas semacam itu. Pada sholat langsung berdoa mengatakan. Karena kebiasaan. Dan itu pun tidak ada syariatnya. Terus menerus semacam itu. Sehingga kuatun amaliyah salah. Kuatun ilmiah pun meleset. Pergunakan hadza. Kuatun ilmiah dan kuatun amaliyah. Jangan bingung. Jangan resah. Jangan pula gelisah. Kalau kita bertakwa kehadirat Allah Azza wa Jal. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian benar-benar bertakwa kehadirat Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kalian furqan. Pemisah, pembeda. Mana yang hak, mana pula yang batil. Dan antum telah ketahui. Syarat takwa ada dua. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Hati turuskan. Hati ikhlaskan. Jangan main perasaan. Jangan main. Oh, saya membela ustaz yang didolimi ini. Begini dan begitu. Jangan. Jangan main perasaan. Namun ikhlaslah hatimu karena Allah Azza wa Jal. Kemudian mutaba'ah. Ini ada tuntunannya Rasulullah. Ini ada praktek dari salafus salih ataukah tidak. Terus begitu. Kalau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri. In kuntum la ta'lamun. Sehingga semoga kita kokoh. Di atas siratal mustaqim. Sehingga siratal mustaqim tadi. Mada? Alkitab wa sunnah. Bifahmi salafil ummah. Kemudian Rasulullah menghati-hatikan. Yang berikutnya. Ini jam berapa ini? Udah over belum? Jam berapa ini? Ini jam 7. Wah, Masya Allah. Al-afu minkum. Kayaknya terlalu semangat nih. Al-afu. Nah, barakallahu fikum. Ini semoga pertemuan ini bermanfaat. Hanya saja tadi pegang kunci keselamatan. Siratul mustaqim ala kita wa sunnah bifahmi salafil ummah. Dan pergunakan kuatun ilmiah dan kuatun amaliyah. Pergunakan. Jangan pakai main perasaan akal-akalan. Namun ikhlaslah hati tulus karena Allah Ta'ala. Sesuai tidak ini. Sesuai tidak ini. Nah. Sehingga terakhir hadis tadi. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hindari segala perkara yang direkayasa dalam urusan agama. Kok tidak ada salafnya? Para salafun salih dulu dari kalangan para ulama. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in demikian juga. Kibaru ulama tidak melakukannya ini. Sudah kita mencukupkan dengan mereka. Yang ini agak nyeleneh-nyeleneh, tinggalkan. Syudzat berarti ini. Sehingga kalau dakwah sendiri-sendiri tidak ada konfirmasi dengan para masyayikh, pasti akan muncul syudzudzat, kenyelenehan-kenyelenehan. Mungkin antum kenal Abu Turab ya? Tetangga saya. Tetangga saya. Beda desa saja, satu kecamatan. Muncul syudzudzat. Perkara-perkara nyeleneh, kalau orang berakal saja, dia akan menolak. Dia akan menolak. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ada semoga yang fauna wa yang faukum berfaedah buat saya pribadi dan buat antum semuanya, karena istiqomah itu berat. Dan semoga Allah Ta'ala kokohkan kita di atas Islam wa sunnah sampai mamat. Dan perhatikanlah firman Allah Ta'ala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan semoga Allah berikan istiqomah atas kita semua. Naam barakallahu fikum. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.